Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan insyaallah membaca keterangan yang disebutkan oleh Asy-Syarih Asy-Syeikh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah terkait ucapan al-muallif al-Imam al-Barbahari rahimahullah untuk menghindari jidal al-mira', demikian pula menghindari mempelajari ilmu al-kalam dan ahlul kalam. Sebelum itu, ada beberapa ikhwah yang ingin mencatat, meminta mencatat jawaban yang disampaikan oleh Al-Amir As-San'ani rahimahullah terkait bait syair yang disebutkan oleh Syarih, yang itu merupakan ucapan Syihristani. La umri laqad tuftul ma'ahida kullaha وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. Sungguh, kata beliau sebagai ungkapan penyesalannya mempelajari ilmu al-kalam dan memperdalami ilmu al-kalam, termasuk di dalamnya ilmu al-mantiq, tujuannya untuk mendapatkan sebuah hakikat yang membuatnya yakin tentang kehidupan dunia ini, demikian pula tentang perintah-perintah dan larangan-larangan dalam syariat Islam. Namun ketika dia salah menempuh jalan, salah mempelajari ilmu, justru mengantarkannya kepada kebingungan. La amri laqad tuftul ma'ahida kullaha, sungguh benar-benar aku telah mengunjungi, mendatangi, mengelilingi semua ma'had yang ada yang diajarkan di situ ilmu al-kalam, yang diajarkan di situ juga ilmu din. Wa sayartu tarafai baina tilkal ma'alimi, dan aku telah menjalani, melihat antara semua al-ma'alim, tempat-tempat yang diagungkan. Sudah dibaca buku-buku, sudah didengarkan ucapan-ucapan yang ingin memperkuat dan membuatnya yakin tentang urusan din ini dengan cara yang salah. Falam ara illa wadi'an kaffa hairin, maka aku tidak melihat, tidak mendapati, tidak menjumpai kecuali akhir dari perjalanannya itu adalah wadi'an kaffa hairin, meletakkan tangan dengan penuh kebingungan, ala zaknin, di atas dagu seperti ini, seperti orang bingung. Dia habiskan waktunya puluhan tahun dengan berkutat mempelajari, mendalami ilmu al-kalam untuk mencari sebuah keyakinan terkait dengan perintah dan larangan dalam Islam. Tetapi karena jalan dia yang salah, mempelajari ilmu al-kalam, mendalami ilmu al-mantik, itu yang dia dapatkan. Au qari'an sinna nadimin, atau mengerat, menggigit, menyatukan antara gigi-gigi dia dengan penuh rasa kejengkelan. Ini ucapannya. Dan ini sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, tidak hanya diucapkan oleh Syihristani saja, bahkan tokoh-tokoh ahlul kalam akhir dari perjalanan hidup mereka adalah penyesalan dan kebingungan. Maka Al-Amir As-San'ani rahimahullah, beliau memberikan jawaban terhadap bait syair ini. Kata beliau, la'allaka ahmalta at-tawafa bima'had ar-rasuli wa man walahu min kulli 'alimin. La'allaka ahmalta at-tawafa bima'had ar-rasul. Karena di awal Syekh Ristani tadi menyatakan, sungguh benar-benar aku telah mengelilingi semua ma'had. Maka dijawab oleh Al-Amir As-Sana'ani, bisa jadi engkau meninggalkan, tidak mengunjungi ma'had-ma'had ar-Rasul. Ma'had yang di situ diajari ilmu al-kitabi wa sunnah ala fahmi as-salafus salih. Setiap ada ma'had yang seperti ini, kamu lewati. Kamu tinggalkan, tidak kamu kunjungi. Wa man walahu min kulli alimin. Demikian pula ma'had-ma'had yang diampu, diasuh, dibina oleh setiap alim salafi. Kamu tinggalkan. Engkau berjalan, setiap kali menjumpai ma'had-ma'had ilmul kalam, selalu didatangi. Tetapi ketika menjumpai di situ ada ma'had yang diajari di situ, yang diajarkan di situ al-kitab, sunnah ala fahmi salafus salih, kamu tinggalkan, kamu lewati. Sehingga wajar kalau kamu kemudian kebingungan. Fama hara man yahdi bihadi Muhammadin. Maka tidak akan pernah menjadi bingung. Fama hara man yahdi bihadi Muhammadin. Maka tidak akan pernah menjadi bingung orang yang mengikuti hidayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walasta tarahu qari'an sinna nadimin. Walasta tarahu, dan tidak pula engkau akan melihatnya dalam keadaan qari'an sinna nadimin, mengerat, menggigit giginya sendiri karena rasa jengkel. Kalau yang dikunjungi itu adalah ma'had-ma'had ilmul kalam, wajar kalau dalam kehidupannya penuh dengan kebingungan. Dan pasti, bukan hanya sekedar wajar kalimat yang disampaikan, tetapi pasti akan menjumpai kontradiksi, kebingungan. Tetapi yang dikunjungi, apabila yang dikunjungi adalah ma'had-ma'had ar-rasul, ma'had yang penuh dengan ilmu, yang bersumber dari Al-Kitab wa Sunnah, dengan pemahaman salafus salih, tidak akan pernah dijumpai kebingungan di sana. Nasnya jelas, dalilnya gamblang, Al-Kitab, Sunnah, ini pemahaman yang benar tentang permasalahan-permasalahan yang ada. Maka yang dijumpai adalah sebuah keyakinan, kemantapan untuk menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Kita lanjutkan ucapan Syarih Rahimahullah. Wa aqulu, dan saya katakan, inna hadha yahsulu fil aghlabi bisababi i'radihim an kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa zamihim anna al-kitaba wa sunnata la tusilu ila al-haqiqati falamma fa'alu dhalika i'radan minhum an syari'atillahi واعتقدوا الحقائق في كلام الفلاسفة عند ذلك عاقبهم الله. Kemudian kata syarih melanjutkan penjelasan beliau, inna hadza, sesungguhnya hal yang seperti ini, adanya kebingungan, adanya rasa jengkel, adanya penyesalan-penyesalan di akhir dari perjalanan hidup mereka tokoh-tokoh ahlul kalam, yahsulu, itu bisa terjadi, fil aghlabi, secara umum, bisababi i'radihim, karena sebab mereka berpaling, i'rad berpaling, bisababi, dengan sebab i'radihim, berpalingnya mereka, an kitabillahi, dari kitabullah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, berpaling dari sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada di antara mereka yang menjadikan al-kitab, menjadikan sunnah rasul sebagai patokan, tetapi mengedepankan kemampuan akalnya dalam memahami Al-Kitab dan Sunnah tanpa melihat pemahaman salafus salih, ini juga akan terjatuh pada penyimpangan. Berapa banyak kelompok-kelompok yang menyatakan, kami mempelajari Al-Kitab dan Sunnah, ma'had kami, pengajian kami, pondok kami, bersumber dari Al-Kitab wa Sunnah. Ala fahmi man, pemahaman siapa yang kalian gunakan untuk memahami Al-Kitab wa Sunnah? Pemahaman tokoh-tokohnya, pemahaman orang-orang yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk bisa mengetahui apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, apa yang disetujui oleh Rasul, tidak ada lain kecuali dengan kita mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, karena mereka-merekalah yang langsung melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjalankan perintah Allah azza wajal dan meninggalkan larangan Allah azza wajal. Ditambah lagi bahwa pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah pemahaman secara umum yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, dalam beberapa ayat Allah tabaraka wa ta'ala memuji para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan tidaklah mereka dipuji kecuali karena kelurusan mereka. Semangatnya mereka dalam ittiba' mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah menyatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah azza wa jal. Adapun pemahaman tokoh-tokoh yang datang jauh setelah mereka, siapa yang memberikan rekomendasinya? Siapa yang menyatakan bahwa mereka adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia? Tidak ada. Tidak ada yang menjamin mereka. Mereka akan menjadi baik, mereka akan menjadi lurus, mereka akan benar dalam memahami Al-Kitab wa Sunnah ketika mereka mengikuti jalannya Salafus Salih. وزعمهم أن الكتاب والسنة لا توصل إلى الحقيقة. Juga hal ini terjadi, yaitu penyimpangan-penyimpangan, keraguan-keraguan yang muncul pada mereka tokoh-tokoh ahlul kalam, bisa terjadi yang pertama tadi dengan sebab mereka berpaling dari Alkitab dan Sunnah. Sebab yang kedua, bisa juga hal itu terjadi karena anggapan mereka annal kitaba, bahwasanya Alkitab wasunnata, demikian pula sunnah Nabi, la tusilu ilal haqiqah, tidak akan bisa menyampaikan mereka pada hakikat perkara, tidak akan bisa membawa mereka kepada sebuah keyakinan. Kenapa ada perintah seperti ini, kenapa ada larangan seperti ini? Menurut mereka Alkitab wa Sunnah enggak akan bisa mengantarkan mereka pada titik terang, sehingga mereka berpaling kemudian mempelajari ilmu al-mantiq, ilmu al-kalam. فَلَمَّ فَعَلُوا ذَلِكَ, maka ketika mereka melakukan hal itu, berpaling dari Alkitab wa Sunnah, menganggap bahwa Alkitab wa Sunnah tidak akan bisa mengantarkan mereka pada sebuah keyakinan, sehingga mereka memilih jalan untuk masuk ke dalam ilmu al-kalam, ketika mereka melakukan hal itu, إِعْرَابًا مِنْهُمْ, sebagai bentuk berpalingnya mereka, dan membangkangnya mereka, عَنْ شَرِيَةِ اللَّهِ, dari syariat Allah Azza wa Jal, wa'taqadul haqa'iqa fi kalamil falasifati, dan mereka meyakini bahwa hakikat itu, keyakinan itu akan bisa didapat melalui jalan mempelajari filsafat, mempelajari ilmul kalam, melakukan diskusi-diskusi, jidal-jidal, al-mira, itu mereka tempuh dan mereka yakin itu yang akan bisa mengantarkan mereka pada hakikat, membuat mereka yakin dengan perintah dan larangan serta yakin dengan syariat-syariat Islam. Itu jalan yang mereka tempuh. Berpaling dari Alkitab wa Sunnah, menganggap bahwa Alkitab wa Sunnah tidak akan bisa mengantarkan kepada keyakinan. Kemudian mereka mempelajari, mendalami ilmu al-kalam, ilmu falsafah. Inda dzalik, maka ketika mereka sudah sampai pada tahapan ini, aqabahumullah, Allah tabaraka wa ta'ala menghukum mereka. Allah tabaraka wa ta'ala justru membuat mereka bingung, sama sekali tidak bisa sampai kepada inti dari permasalahan yang mereka inginkan melalui ilmu falsafah, ilmu kalam. Sehingga tadi diantara yang sudah kita sampaikan, yang kita baca, ucapan Syekh Ristani, falam ara illa wadi'an kaffa ha'irin. Akhir dari perjalanan dia, tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali hanya menopang dagu, penuh kebingungan. Demikian pula menggigit, mengerat gigi karena rasa jengkel. Kenapa sudah dia habiskan usianya puluhan tahun, tetapi tetap dengan cara ilmul kalam, ilmul falsafat tersebut, masih belum bisa sampai pada pemahaman yang membuat dia yakin tentang kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah tabaraka wa ta'ala menghukum mereka dengan membuat mereka menjadi tambah bingung, menjadi orang-orang yang tidak menemukan keyakinan dalam perjalanan hidupnya. Kama qala jalla wa ala, sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah, dan kami bolak-balikkan hati mereka, demikian pula penglihatan mereka, sebagaimana sedari awal mereka tidak beriman kepada Allah Azza wa Jal, maka dibolak-balikkan hati mereka, dibuat bingung pemahaman mereka, dikunci mati hati mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab berpalingnya mereka dari kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, dan kami biarkan mereka dalam kebingungan mereka, terus tenggelam dalam kebingungannya. Wa qawlihi, demikian pula firman Allah tabaraka wa ta'ala, falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan ketika mereka menyimpang, memiliki benih-benih penyimpangan dan semakin jauh dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memiliki zaigh, penyimpangan dalam hatinya, azaghallahu qulubahum, Allah sekalian simpangkan hati-hati mereka dengan sebab adanya penyimpangan yang ada pada mereka, dan mereka terus memperbesar penyimpangan tersebut, membuat mereka jauh dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Allah hukum mereka dengan sebenar-benarnya penyimpangan. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik. Allah sebutkan mereka dengan kalimat fasiqin, orang-orang yang fasik. Hingga ketika mereka sampai pada tingkat kekufuran kepada Allah Azza wa Jal, maka bentuk kefasikan yang disitulah fiskul akbar yang menyebabkan mereka keluar dari Islam. Wabillahi taufik, selesai kita dari pembahasan ini. Apa yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, demikian pula yang disampaikan oleh syarih Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, bahwa ketika seorang yang memang ingin benar-benar istiqamah di atas Al-Kitab wa Sunnah, tidak ada lain kecuali mempelajari Al-Kitab wa Sunnah dengan pemahaman salafus salih dan berpaling meninggalkan dari ilmul kalam. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biidznillah. Allahu khaira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.